Apakah di surga itu masih ada perintah sholat, puasa, dan mandi junub? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi, perintah-perintah ibadah itu di dunia. Ya. Di dunia. Dan itu adalah merupakan taklufah dari Allah kepada hambanya. Diperintahkan. Kamu kerjakan ini. Kenapa? Karena dunia itu adalah tempatnya ujian. Ya, maka manusia diberikan syariat, dibebankan kepada mereka agar kemudian mereka melaksanakannya. Kalau di akhirat, dalam surga, tidak ada beban sudah. Tidak ada. Ya. Yang keluar dari lisan mereka itu tasbih, zikir, subhanallah. Itu bukan beban. Ya. Itu bukan beban bagi mereka. Tapi ibaratnya seperti nafas. Kita bisa enggak tahan nafas? Bisa. Bernafas itu suatu yang harus, ya kan? Terus bernafas. Ah, begitu pula yang dirasakan oleh ahli jannah. Zikirnya mereka, ketika mereka mengatakan subhanallah, itu memang sudah menjadi apa ya? Ya seperti kebutuhan mereka ketika bernafas. Jadi bukan suatu beban. Kamu harus setiap hari dalam surga berzikir 100 kali pagi petang misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Itu sudah keluar dengan sendirinya. Nah, puasa juga tidak ada. Tidak ada puasa. Puasa itu adalah beban. Iya kan? Jadi dalam surga itu tidak ada kelaparan. Tidak ada. Mandi junub apalagi. Tidak ada istilah mandi junub. Ya. Nah, jadi orang-orang dalam surga itu suci terus. Gitu. Ya. Dan istrinya itu perawan terus. Gitu. Ya. Naam, ya. Jadi enggak ada istilah janda misalnya. Janda surga dinikahi oleh yang lawan, enggak ada itu. Perawan semua, nikmat semua, ya. Orang tua di dunia tidak masuk ke dalam surga karena dalam surga itu semua muda-muda dan cantik-cantik. Ya. Maksudnya tidak ada yang masuk ke dalam surga dalam keadaan dia tua, tapi mereka akan kembali menjadi muda. Naam. Yang ketika di dunia, masya Allah dia muslim atau dia muslimah, ya sakit-sakitan misalnya, ya giginya sudah ompongan semua, begitu masuk ke dalam surga lengkap semua giginya kembali semua, ya jadi orang yang cantik itu ya. Nah, inna ansya, nahunna insya, faja'alnahunna abkara. Jadi kata Allah, kami akan mengembalikan mereka dalam kondisi sebagai seorang gadis yang cantik jelita. Waja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu jadi perawan. Jadi perawan terus-menerus. Nah,